Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hadith yang ke-767 dari kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Abu Syaraf Yahya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. 767. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi as-siqai aw al-kirbati muttafaqun alaihi. Kita terjemahkan wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Dalam bahasa Arab susunan kalimat itu dimulai justru dari kata kerja, kemudian pelaku, predikat, lalu subjek. Dalam bahasa Indonesia berbeda susunnya, adalah apa, subjek terlebih dahulu, kemudian predikat. Jadi dalam terjemah bebas ke bahasa Indonesia maka susunannya mengikuti bahasa Indonesia. Dalam terjemah bebasnya kita tidak mengatakan melarang dan melarang oleh Rasulullah, melarang Rasulullah, tidak, tetapi apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yushraba, untuk minum, maksudnya begitu, untuk diminum, untuk minum, min dari fi, tidak, fi di situ artinya cucuk. Fi itu artinya cucuk. As-sikai, kendi. Awil kirbati atau kirbah. Yang dimaksud dengan sika adalah kendi. Adapun al-kirbah kita terjemahkan saja kirbah sudah bisa kita fahami, karena beberapa kali diulang kirbah itu tempat penyimpanan air yang terbuat dari kulit. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, artinya yang sepakat adalah al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahmatullah alaihima rahmatan wasi'ah. Taib, i'rab sekarang, wawu wa huruf ataf mabni jih, mabniya alal fathi la mahalla laha minal i'rab. An huruf jar mabni alas sukun la mahalla laha minal i'rab. Abi majrur, kenapa abi majrur? Karena ada huruf jar sebelumnya. Coba sebutkan huruf jar ada berapa. Satu, min. Dua, ila. Tiga, an. Empat, ala. Lima, fi. Enam, ruba. Tujuh, kaf. Delapan, apa itu, kaf, ba. Sembilan, lam atau li. Itu yang umum je. Itu yang umum ada sembilan. Kalau mau ditambahkan lagi, ruba sudah tadi. Huruf kosam, wawu, ta, ba. Terus hat, ta. 13. Selanjutnya. Sudah. Yang pembahasan mustatsna itu masih ingat? Mustatsna kadang sebagai huruf jar, kadang sebagai fi'il. Apa saudara-saudaranya mustatsna illa? Ghairu. Ghairu isim. Sawa isim. Illa ghairu siwa ada hasya. Satunya lagi. Itu kan semuanya huruf jar, bukan? Hasya, ada dan khola. Sudah itu matan jurumiyah. Tapi karena jarang diulang, akhirnya perlu diulang. Kan itu perlu diulang. Kemudian tambahkan lagi mudh dan mun. Munzu. Sudah atau belum? Barusan tadi. Katanya gitu. Jadi huruf jar itu ternyata tidaknya 9. Thayyib. Wa an Abi Hurairah. Abi tadi majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya. Tanda jar Abi? Ya, karena asmaul khamsah. Apa saja asmaul khamsah itu? Abu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Itu marfu, tandanya wawu. Kalau mansub, abaka, akhaka, hamaka, faka, dzamalin. Untuk yang majrur, abika, akhika, hamika, fika, dzimalin. Wa huwa mudhaf. Yang namanya asmaul khamsah pasti mudhaf. Tidak mungkin tidak mudhaf. Karena syarat asmaul khamsah itu sendiri diidhafahkan. Hurairata majrur karena mudhafun ilaih. Tanda jarnya Mas Heru? Fathah. Karena ghairu munsharif. Radhiyallahu anhu radhiya fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu'un. Wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismun mufradun. Anhu jar majrur. Qala fi'il madhi. Qala ini fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya kira-kira apa ya? Yaqulu. Apa arti yaqulu? Dia seorang laki-laki sedang berbicara, berkata. Kalau saya sedang berbicara, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah sampai akhirnya. Taib. Kalau fi'il amr dari qala? Kul. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul itu fi'il amr dari qala yaqulu. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il untuk qala? Dhamir mustatir takdirnya huwa. Kembali ke Abu Hurairah. Abu Hurairah. Naha Rasulullah. Naha fi'il madhi mabni 'alal fathil muqaddar. Mabni 'alal fathil muqaddar. La mahalla lahu min al-i'rab. Fa'ilnya mana? Dhamirun Rasulullah, bukan mustatir ya? Bukan. Karena siapa yang melarang? Rasulullah. Jadi rasulu fa'ilun marfu'un wa huwa mudhafun. Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Kecil ya. An huruf nasab mabni 'alas sukun la mahalla laha minal i'rab. Yushraba fi'il mudhari' mansub. Kenapa mansub? Ada huruf nasab sebelumnya. Tanda nasab yushraba fathatun zahirah. Karena apa? Fi'il mudhari' sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Bentuknya majhul, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Itu belum kita pelajari. Min. Macam-macam naibul fa'il kita belum mempelajarinya. Min huruf jar mabni 'alas sukun. Fi asmaul khamsah. Fi isim, fi'il atau huruf fi? Isim. Apa tandanya isim? Ada huruf jar sebelumnya. Jadi fi itu adalah asmaul khamsah. Tadi kan sudah dibaca. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu, malin. Abaka, akhaka, hamaka, faka dan dzama lin. Di sini abi, akhi, hami, fi. Ya, fi itu apa artinya? Mulut. Kalau di sini cucup, katanya cucup kemarin. Cucup. Min huruf jar, fi majrur karena ada min, tanda jarnya fi. Ya, karena asmaul khamsah wa huwa mudhaf. Pokoknya ingat selalu bahwa yang namanya asmaul khamsah pasti mudhaf. As-siqai mudhafun ilaihi majrur au huruf jar. Al-qir huruf jar, huruf atof. Oh iya, raglum kleru kalau kayak gitu. Padahal jelas-jelas kleru. Wah, ustaz ini. Min fisikai awil kirbati au huruf a atof. Al kirbati majrur. Kenapa majrur? Atof. Ma'tuf. Diatofkan ke as-sikai. Muttafaqun alaih. Muttafaqun, jangan lupa muttafaqun kenapa marfu? Khobar. Mubtanya mahzuf. Takdirnya apa? Hadza muttafaqun alaih. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling dibenci oleh ahlul bid'ah. Abu Hurairah. Kenapa? Karena riwayat-riwayat yang beliau bawakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali yang mengarah ke mereka. Makanya paling dibenci sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan sahabat Abu Hurairah ini apa namanya? Dibenci oleh mereka ahlul bid'ah dengan cara apa, memunculkan isu-isu yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang sebagai contoh adalah ada anggapan kok bisa Abu Hurairah masuk Islamnya terakhir kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kok bisa riwayatnya paling banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, kok bisa baru masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal kok riwayatnya jauh lebih banyak dibandingkan sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin yang masuk Islamnya lebih dahulu. Itu sudah ada anggapan demikian sejak sahabat Abu Hurairah masih hidup. Maka sahabat Abu Hurairah pun memberikan keterangan, ya bisa saja. Karena saya lazamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Karena saya selalu setelah masuk Islam sadar dan taubat, itu artinya untuk masuk Islam, kemanapun Nabi Muhammad SAW pergi, di situ ada Abu Hurairah. Langsung kawruh terus ngaji-ngaji, talabul ilmi terus selalu ada di dekat Nabi SAW. Sementara sahabat Ansar sibuk berladang dan berkebun. Sahabat Muhajirin sibuk berdagang. Artinya sahabat Ansar itu ada kegiatan lain, yaitu berkebun, ke sawah, ke ladang. Sahabat-sahabat Muhajirin ada kegiatan yang lain, aktivitas di pasar. Karena apa? Sahabat-sahabat Muhajirin kan gak punya tanah. Akhirnya mereka lakukan apa? Berdagang. Sementara Abu Hurairah gak punya sawah, gak punya ladang, gak punya toko, gak ada warung. Akhirnya kemanapun Nabi SAW pergi, di situ ada Abu Hurairah. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Hurairah pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Doanya, apapun yang pernah didengar dan dipelajari oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW itu tidak akan lupa. Didoakan oleh Rasulullah, maka berkahnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang ketiga, posisi Abu Hurairah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia itu berada di kota Madinah. Sementara kota Madinah itu tempat jujukan semua orang. Kaum muslimin itu kan pusat kegiatan Islam. Nah, sehingga apa namanya? Orang yang datang ke Madinah pasti belajar, tanya, belajar. Mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesempatan Abu Hurairah untuk menyampaikan ilmu saat itu rata-rata lebih sering dan lebih banyak. Sekarang kalau misalkan dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebenarnya hadis yang didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq lebih banyak dibandingkan Abu Hurairah. Tapi yang sampai kepada kita lebih banyak riwayatnya Abu Hurairah. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia kan gitu. Beliau kan memerintah hanya 2 tahun. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Nah, selama 2 tahun masa yang singkat ini, masa-masa itu bukan masa-masa thalabul ilmi. Masa-masa itu adalah masa-masa perang untuk memadamkan pemberontakan, untuk memadamkan orang-orang yang murtad dan seterusnya. Sehingga kesempatan untuk transfer ilmu itu jauh lebih sedikit. Sementara sahabat Abu Hurairah suasananya sudah tenang, nyaman, aman sampai pemerintahnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sehingga kesempatan transfer ilmu itu lebih banyak. Bisa difahami sebenarnya. Tapi orang kalau sudah benci itu ya mencari-cari cara dan alasan untuk mengungkapkan bencinya. Sahabat Abu Hurairah ini juga merupakan bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk bela belajar. Ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tak ada. Ya, walaupun sudah tua, karena sahabat Abu Hurairah ini masuk Islamnya setelah usia 30 tahun. Setelah usia 30 tahun itu secara usia. Kedua, secara waktu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Kan itu, 3 tahun. Tapi sebagai tanda kesungguhan, sebagai tanda kesungguhan, Abu Hurairah lari mengejar, bukan wes telat, santai, mboten. Tapi karena merasa saya terlambat belajar dibandingkan yang lain, akhirnya sistemnya ngebut, ngejar terus. Bentuk ngejarnya bagaimana? Bentuk ngejarnya akhirnya kemanapun Kanjeng Nabi pergi, Abu Hurairah ada di sana tanpa peduli mikir nanti makan apa, nggak peduli pokoknya. Kan itu. Nanti tidak peduli, yang penting dapat ilmu, ngejar. Dan subhanallah sejajar akhirnya dengan sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelumnya dalam hal keilmuan. Artinya beliau pada akhirnya tidak tertinggal. Begitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar agama itu, baik secara usia maupun secara waktu. Sahabat Abu Hurairah ini juga bukti untuk kita semua bahwa belajar atau ingin memperdalam ilmu agama itu memang harus dilalui dengan sekian banyak pengorbanan. Kan itu. Salah satunya adalah itu tadi, kemiskinan, rasa lapar dan yang lainnya, tidak punya rumah. Abu Hurairah itu asalnya dari Yaman aslinya. Sampai di Madinah enggak punya siapa-siapa, akhirnya bertempat tinggalnya di mana? Di Suffah, di serambi masjid, di teras masjid. Di situ beserta kurang lebih 30 sampai 40 sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tinggal dan diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun hidupnya serba susah, kan itu, serba susah, serba menderita. Apa yang dia punya tidak seperti yang dipunya sahabat-sahabat lainnya, tetapi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga tetap berusaha untuk menjaga harga diri. Caranya bagaimana? Abu Hurairah kerja. Abu Hurairah itu kerja. Apa kerjanya? Itu pun kerjanya part-time. Tahu part-time enggak? Separuh waktu, artinya enggak full gitu, enggak full tiap hari. Sekalipun kerja, kemudian enggak full sehari penuh, tidak. Mumpung kalau ada kesempatan kerja, kerja. Nah, gitu. Kalau pas lagi ngaji, ngaji. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan itu makani ternak, terkhusus dalam hal ini adalah unta. Jadi Abu Hurairah itu tugasnya, kerjanya makani unta. Kemudian kalau pemilik unta, majikannya yang orang kaya di kota Madinah itu ingin pergi atau safar, Abu Hurairah kadang-kadang nemenin, jadi pemandu, pemandu unta. Karena nanti kalau sudah berhenti di suatu tempat, majikan-majikan itu pada istirahat, Abu Hurairah yang membersihkan, nyuci hewan itu guyang. Kok nyuci unta kan nggak mungkin, guyang unta, ngasih makan unta, itu tugasnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sabarnya luar biasa. Akhirnya apa? Dengan sekian banyak pengorbanan dan perjuangan itu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan yang jauh lebih baik. Tentunya akhirat yang pertama. Yang kedua untuk urusan dunia. Akhirnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menikah. Menikah dengan wanita kaya raya di kota Madinah. Siapa? Ya majikannya sendiri. Yang bujang-bujang terus jangan berpikir aku tak nyambut gawe dengan sopo. Nyasar. Ini sebenarnya kalau dia bilang bujang-bujang itu tertentu sebenarnya. Bujang. Nek, ya perlu dicontoh. Kalau kayak gitu gak mesti yang masih bujang ya. Jadi akhirnya apa? Abu Hurairah itu menikah dengan orang paling kaya raya, bukan paling kaya raya, wanita kaya raya, ya majikannya sendiri. Majikannya sendiri. Majikan di sini bukan berarti wis nyonya-nyonya itu enggak. Majikan itu kan banyak, ada bapak, ada ibu, ada anaknya gitu ya. Nah, ini putrinya. Anak majikan. Anak majikan. Nah, anak majikan. Jadi kalau cari majikan yang punya anak perempuan gitu aja. Kisah inspiratif. Oh, kisah inspiratif itu. Gimana Mas Abdullah? Oke. Begitu. Akhirnya mulia, mulianya dengan apa? Dengan ilmu. Keluarga besar yo, yo ngambil apik gini. Jadi dipek mantu. Setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diangkat jadi gubernur kota Madinah. Kurang opo juga. Zaman dulu diangkat jadi gubernur kota Madinah ya mau-mau aja. Artinya dijalani langsung iya. Kenapa? Karena masyarakatnya juga masih masyarakat yang sahabat terbaik, masyarakat terbaik ketika itu. Jadi bebannya itu tidak seberat zaman-zaman setelahnya. Masyarakatnya juga sudah rata-rata berilmu, sahabat-sahabat Nabi dan seterusnya. Itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah itu juga contoh dan bukti untuk kita berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Ibunya didatangkan dari negeri Yaman. Kan itu. Didakwai untuk masuk Islam, enggak mau. Diajak masuk Islam, tetap juga enggak mau. Berkali-kali sudah, sampai maksimal, tetap saja ibunya tidak mau. Sampai suatu saat, ibunya, ibu kandungnya ini, ibu kandungnya, mengatakan sesuatu yang itu menyinggung serta menyakiti hati Abu Hurairah. Kenapa? Karena yang diucapkan ibunya ternyata mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitnya tuh. Oh, dengar. Sakitnya tuh tenanan kok di sini. Sing nyambung iki ngerti ora? Sakitnya tuh tenanan. Iya. Wah, oh, Mas Gunawan ini. Akhirnya Abu Hurairah ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sedih sekali saya kena. Kenapa? Cerita ibu saya itu begini, doakanlah ya Rasulullah biar ibuku masuk Islam dapat hidayah. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya doa, bukan wah itu kan khusus untuk Kanjeng Nabi, bukan. Perintah doa itu juga untuk Kanjeng Nabi, juga untuk kita. Kan itu. Kemudian Abu Hurairah pulang itu, pulang mau masuk rumah. Ibunya mengatakan, sebentar Abu Hurairah, jangan masuk dulu. Kan itu. Abu Hurairah karena itu perintah ibunya ya, nunggu. Ternyata dari dalam rumah itu terdengar suara kerucik-kerucik. Mandi ternyata. Selesai mandi, Abu Hurairah bersilakan masuk, pintu dibuka, ibunya mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung balik menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Masuk Islam. Itu bakti yang paling terbaik itu, mendakwahi orang tua, ngajak kepada kebaikan. Itu cara berbakti yang paling baik. Bukan cuma ngasih duit, ngasih beras, apa tukok tiket pesawat mlaku ning dindi, kok mlaku apa? Mlaku ning dindi kan itu ya. Dibelikan motor, dibelikan lemah, tanah, dibangunkan rumah. Itu memang bentuk-bentuk berbakti walhamdulillah. Tetapi bentuk berbakti yang terbaik adalah dengan mengajak orang tua kepada kebaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara menggurui. Wong tua manapun juga enggak mau digurui. Jangankan wong tua kita yang masih awam, panjenengan dan saya saja yang sudah lama ngaji ini nek dilokke anak ya kadang-kadang ngurung langsung rimba kok ya gitu. Kan kadang-kadang orang langsung nerimo ngerti apa kowe lele kan. Padahal ngerti kuwi bener anake. Kan gitu Mas Narno ya. Iya, mudah-mudahan segera Mas Narno. Si apanya ini? Begitu. Usahanya harus macam-macam pokoknya. Yang baik-baik itu mudah-mudahan segera. Amin. Nah, Abu Hurairah juga seperti itu, tipe pejuang karena juga ikut berjihad fi sabilillah, orangnya dermawan dan seterusnya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dinamakan Abu Hurairah menurut cerita karena apa? Abu Hurairah itu senang memelihara kucing. Karena Hurairah itu pelihara apa tadi? Kuda. Kucing atau kuda? Karena Hurairah itu artinya kucing kecil. Artinya kucing kecil. Karena sering melihara kucing gitu, senang dengan kucing. Akhirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memanggil Abu Hurairah dengan ya Abahir. Ya Abahir. Jadilah Abu Hurairah. Sementara nama asli beliau itu diperdebatkan sampai kurang lebih 30 pendapat namanya janjane sapa ta Abu Hurairah itu. Cuman pada akhirnya banyak ulama mengatakan sudahlah, kita enggak usah membicarakan janjane nama aslinya siapa. Sudah terkenalnya Abu Hurairah ya sudahlah Abu Hurairah saja. Kan itu karena tidak ada satu sumber apa yang kuat satupun yang menjelaskan nama aslinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang jelas kalau cerita sahabat itu ya, kalau bahasanya Bapak Rujiman itu inspiratif kan gitu. Nek Sundanya inspiratif. Ah. Gitu Pak Sarjo okay. Inspiratif. Alhamdulillah enggak ada orang Sunda tuh di sini. Oh, Pak Saimin. Gimana Pak Saimin? Inspiratif atau inspiratif? Tip. Tetap nekat tip kok. Padahal sudah belajar Aisar Fafifu if. Gak apa-apa, ini kita bukan merendahkan beliau-beliau yang Sunda, bukan. Tapi menunjukkan kita sangat memahami orang Sunda. Sampai huruf-hurufnya aja kita paham kok. Iya, siapa bilang orang Sunda gak bisa bilang F. Titnah itu. Monggo. Ini keterangan dari hadis tadi seperti kemarin gak? Tentang larangan minum dari... Oh saya seperti kemarin keterangannya. Larangan minum dari... cucup itu keterangannya seperti kemarin. Larangan ini berlaku, itu pun pertama larangan itu tidak sampai tingkatan haram. Itu ya, tidak sampai pada tingkatan haram. Ulama dasar yang ulama dasar kita dalam hal ini apa ulamanya Imam Nawawi dan Al-Utsaimin. Jadi tidak sampai pada tingkatan haram kemudian mengatakan dosa we, tidak. Tapi larangan di sini larangan makruh yang pertama. Yang kedua, berdasarkan keterangan dari Al-Utsaimin rahimahullah, larangan ini berlaku untuk tempat air yang kita langsung minum di sana tanpa kita bisa memastikan isinya, sehingga yang dimaksud siqa dan kirbah itu tempat penampungan air yang terbuat dari apa namanya dari kulit dan tempat penampungan air yang terbuat dari tanah. Al-Utsaimin sendiri dalam syarahnya jelas mengatakan as-sunbur dan al-jarrar seperti apa botol dan yang lainnya asalkan kita bisa memastikan oh enggak ada serangga di situ, enggak ada sesuatu yang membahayakan di situ, monggo langsung diminum, ditempelkan juga, Bu. Boleh, tempelkan saja, enggak ada masalah. Begitu, wallahu a'lam bishawab.